alfi salatin wa alfu alfi salamin alaik ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaik ya sayyidan nabi. Sejuta solawat dan sejuta salam untukmu wahai penghulu para utusan. Sejuta solawat dan sejuta salam untukmu ya Rasul Alfu Alfi Salatin wa Alfu Alfi Salamin Alaih ya Sayyidah Siddiqin. Ya salawat untukmu wahai Muhammad, penerang dunia akhirat, penghulu pecinta umat. Sejuta salam selalu tersampaikan kepada engkau penuntun akhir zaman. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaik ya sayyidan nabi. Sejuta solawat dan sejuta salam untukmu wahai penghulu para utusan. Sejuta solawat dan sejuta salam untukmu ya Rasul Alfu Alfi Salatin wa Alfu Alfi Salamin Alaik ya Sayyidah Siddiqin. Ya Sayyid al-Raqi'i.